بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه فاتهمه واعلم أنه جهمي. Dan apabila engkau mendengar seseorang mengatakan fulan, yaitu dari kalangan ahlu sunnah, dia adalah seorang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, fulan berbicara menyerupakan Allah dengan makhluk, maka tuduhlah ia dan ketahuilah bahwasanya ia berpemahaman Jahmiyah. Wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu fulanun nasibiyun fa'lam annahu rafidiyun. Dan apabila engkau mendengar seseorang mengatakan fulan berpemahaman nawasib, maka ketahuilah bahwasanya ia adalah orang yang berpemahaman Syiah Rafidah. Wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu تكلم بالتوحيد واشرح للتوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي. Dan apabila engkau mendengar seseorang mengatakan fulan berbicara tentang tauhid, jelaskan kepadaku tauhid, ketahuilah bahwasanya ia berpemahaman khawarij mu'tazilah. Au yaqulu fulanun mujbirun au yatakallamu bil ijbari au yatakallamu bil adli fa'lam annahu qadariyun. Atau seseorang mengatakan fulan berpemahaman Jabriyah, atau ia berbicara tentang madhab Jabriyah, atau ia berbicara tentang keadilan, ketahuilah bahwasanya ia berpemahaman qadariyah. Li'anna hadhihi al-asma'a muhdathatun ahdathaha ahlul bid'i. Karena sesungguhnya nama-nama ini adalah nama-nama yang diada-adakan, yang diada-adakan oleh ahlul bid'ah. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala ini butuh penjelasan. Kita baca penjelasan Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala terhadap ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala ini. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan المؤلف يبين في كلامه هذا علامات أهل الأهواء والبدع على اختلاف أهوائهم. المؤلف الإمام البربهاري رحمه الله تعالى menjelaskan di dalam ucapan beliau ini tanda-tanda para pengikut hawa nafsu dan ahlul bid'ah dengan perbedaan hawa-hawa nafsu mereka. Qauluhu wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu fulanun mushabbihun wa fulanun yatakallamu fit tashbihi fattahimhu wa'lam annahu jahmiyun. Ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan apabila engkau mendengar seseorang mengatakan fulan menyerupakan Allah dengan makhluknya, fulan berbicara tentang penyerupaan Allah dengan makhluknya, maka tuduhlah ia dan ketahuilah bahwasanya ia adalah orang yang berpemahaman Jahmiyah. Falladhi yarmi ahla sunnati bitashbihi innama huwa jahmiyun mu'attilun lisifatillahi thabitati bilkitabi wassunnati sahihati. Maka orang yang menuduh ahlus sunnah bahwa ahlus sunnah menyerupakan Allah dengan makhluk, dia adalah orang yang berpemahaman Jahmiyah yang meniadakan sifat-sifat Allah yang ditetapkan berdasarkan Alkitab dan sunnah yang sahihah. إذ فيهما إثبات صفات الله عز وجل اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى. Karena di dalam Al-Quran dan Sunnah terdapat penetapan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang layak dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Minal istiwai ala al-arshi wal-uluwi ala al-khalqi wal-nuzuli wal-maji'i wal-ilmi wal-qudrati wal-iradati wal-wajhi wal-yadaini وَمَا شَاكَ لَذَلِكَ, yaitu istiwa di atas arsh, tinggi di atas para makhluk, turun ke langit dunia, kedatangan ilmu, kemampuan, kehendak, wajah, dua tangan, dan yang semisal dengannya. هذه الصفات كان يدين بها السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. Sifat-sifat ini as-salafus salih dahulu beribadah dengannya, yaitu meyakininya, dari kalangan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. ila an najamat bid'atul jahmiyati bad'an bil ja'd ibn dirhamin wa qutila min ajli hadhihi al bid'ati wa ma shakalaha wa warithaha 'inda anhu al jahm ibn safwan wa nasharaha sampai munculnya bid'ah jahmiyah dimulai dengan Ja'ad bin Dirham dan ia dibunuh karena kebid'ahan ini dan yang semisal dengannya dan kebid'ahan Al-Ja'ad bin Dirham diwarisi oleh Al-Jahm bin Safwan dan disebarkan olehnya. Karena itulah madhab Jahmiyah dinisbahkan kepada Al-Jahm bin Safwan karena dialah yang menyebarluaskannya kepada manusia. Adapun pencetusnya adalah Al-Ja'ad bin Dirham. Wa ta'athara biha ahlul bid'il ukhra kal mu'tazilati wal khawariji wal asy'ariyati fil akhiri fil qurunil muta'akhirati ya'ni nisbiyan بالنسبه للقرون الثلاثه dan terpengaruh dengan mazhab Jahmiyah tersebut ahlul bid'ah yang lain seperti orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij dan orang-orang Asy'ariyah belakangan di abad-abad belakangan, yaitu bersifat relatif belakangan dibandingkan dengan tiga generasi yang pertama, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Fa innahum kanu ma'a ahli sunnati ila ma ba'dal imami ahmada وبعد ظهور الأشعري ثم تلاه الباقلاني ثم بعد ذلك وقع الأشاعرة في بدعة التعطيل. Maka sesungguhnya mereka orang-orang Asy'ariyah dahulu bersama Ahlus Sunnah sampai setelah zaman Al-Imam Ahmad dan setelah kemunculan Abul Hasan Al-Ash'ari kemudian diikuti oleh Al-Baqillani kemudian setelahnya terjatuhlah orang-orang Asy'ariyah ke dalam bid'ah At-Ta'til yaitu peniadaan sifat-sifat Allah Ta'ala. Fahaulai yusammuna ahlas sunnatil muthbitina lisifatillahi azza wa jalla musyabbihatan. Maka mereka ini yaitu orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala termasuk di dalamnya orang-orang Asy'ariyah mereka menyebut Ahlus Sunnah yang menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dengan julukan musyabbihah yaitu orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Amma al-jahmiyyah sirfatu fala yuthbituna al-asma'a wala as-sifati Adapun orang-orang Jahmiyah yang murni, mereka tidak menetapkan nama-nama Allah Ta'ala maupun sifat-sifat Allah Ta'ala. Bihujjati annana idza wasafna Allah bihadhihi sifati asbatna anna ma'ahu qudama'a kama yaqulul jahmiyatu wal mu'tazilatu. Dengan alasan bahwasanya kita, apabila kita menyifati Allah dengan sifat-sifat ini, berarti kita menetapkan bahwa bersama dengan Allah ada sesembahan-sesembahan yang lain, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Al-Mu'tazilatu يثبتون الأسماء لكن لا معاني لها عندهم ولا دلالة لها على صفات الله عز وجل. Sedangkan orang-orang Mu'tazilah, mereka menetapkan nama-nama Allah, akan tetapi nama-nama Allah tersebut tidak memiliki makna-makna menurut mereka, dan nama-nama Allah tersebut tidak menunjukkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla menurut orang-orang Mu'tazilah. Fahuwa i'tirafun syakliyun bil asma'i, maka itu adalah pengakuan lafaz nama-nama Allah saja. Wa amma sifatu fayu'attilunaha, adapun sifat-sifat Allah, mereka orang-orang Mu'tazilah meniadakannya. Wal asya'iratu yuthbituna ba'da sifati, sedangkan orang-orang asya'irah, mereka menetapkan sebagian sifat-sifat Allah Ta'ala. Wahia sab'un kal ilmi wal qudrati wal iradati was-sam'i wal basari. Dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal yang ditetapkan oleh orang-orang Asy'ariyah hanya 7 saja, seperti ilmu, kemampuan, kehendak, penglihatan dan pendengaran. Wa yu'attiluna ma siwaha min al-istiwa'i wal-'uluwi wal-nuzuli wal-maji'i wal-dahiki wal-ridha wal-ghadabi. Dan mereka orang-orang Asy'ariyah meniadakan sifat-sifat Allah yang lainnya, seperti beristiwa di atas arsy, tinggi di atas para makhluknya, turun ke langit dunia, kedatangan, tertawa, ridha dan marah. Fahum ka'adatihim baina-baina ya'khuduna minal jahmiyati wa minal mu'tazilati syai'an wa yuhafidhuna ala syai'in min madhhabi ahli sunnati. Maka mereka orang-orang Asy'ariyah, seperti kebiasaan mereka, mereka berada di antara golongan ini dengan golongan itu. mereka mengambil dari orang-orang Jahmiyah dan dari orang-orang Mu'tazilah sebagian dari mazhab mereka, dan mereka menjaga sebagian dari mazhab Ahlus Sunnah. وَيَحْتَفِذُونَ بِاسْمِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ, dan mereka mengkhususkan diri dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. وَهُمْ عَلَى نَوْعَيْنِ, dan mereka orang-orang Asy'ariyah terbagi menjadi dua macam. Unasun ma taqdiru an tahkuma 'alaihim bi annahum jahmiyatun. Macam yang pertama, orang-orang Asy'ariyah yang engkau tidak mampu menghukumi mereka dengan bahwa mereka adalah orang-orang Jahmiyah. Wa unasun yaqulu fihim syekhul islami rahimahullahu minal asya'irati addahum minal jahmiyati. Dan macam yang kedua, orang-orang Asy'ariyah yang syekhul islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu berkata tentang mereka bahwa mereka termasuk di antara orang-orang Asy'ariyah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menganggap mereka termasuk di antara orang-orang Jahmiyah. Addal Jahmiyata al-Asasiyata wal-mu'tazilata fil-martabati thaniyati wal-asha'irata fil-martabati thalithati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menganggap orang-orang Jahmiyah mereka adalah fondasinya, dan mazhab orang-orang Jahmiyah adalah meniadakan seluruh nama dan sifat Allah Ta'ala. Sedangkan Mu'tazilah berada dalam tingkatan yang kedua, dan mazhab Mu'tazilah adalah menetapkan nama-nama Allah Ta'ala namun meniadakan seluruh sifat Allah Ta'ala. Sedangkan Asy'ariyah berada pada tingkatan yang ketiga, dan mazhab mereka adalah menetapkan nama-nama Allah Ta'ala, menetapkan sebagian sifat-sifat Allah, dan meniadakan sebagian sifat-sifat Allah yang lainnya. Thumma qala, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa man akhadha minhum bima fil ibanati wa hiya ma katabahu Abul Hasan al Asy'ari allafahu fi akhir hayatihi, man akhadha bima fiha fahuwa min ahli sunnati. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, dan barang siapa di antara orang-orang Asy'ariyah yang mengambil apa yang ada di dalam kitab Al-Ibanah, yaitu kitab yang ditulis oleh Abul Hasan Al-Asy'ari yang ia tulis di akhir kehidupannya, barang siapa yang mengambil apa yang ada di dalam kitab Al-Ibanah tersebut, maka ia termasuk di antara Ahlus Sunnah bisyarti alla yantasiba ilal asy'ariyati, dengan syarat ia tidak menisbahkan diri kepada mazhab Asy'ariyah. Fa inna fi dzalika mafsadatan, karena pada penisbahan tersebut terdapat kerusakan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha.